إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل telah membagi nikmat bermacam-macam nikmat kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menutupi segala hajat mereka baik yang kafir ataupun yang beriman terkait dengan hajat duniawi bahkan Allah azza wa jalla menutupi hajat makhluknya yang tidak berakal sebagai gambaran tentang keluasan nikmat Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya. Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan di dalam hidup manusia dan bangsa jin yang beragam-ragam tingkatannya terkait dengan nikmatnya. Ada yang Allah Azza wa Jalla memudahkan dan menggampangkan mereka untuk mendapatkan nikmat itu. Ada yang orang yang dia telah berupaya bersusah payah. Lalu dengan itu Allah Azza wa Jalla membukakan rezeki dan nikmatnya. Ada dari hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyulitkan kehidupan terkait dengan urusan duniawinya. Namun semuanya itu Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan sebagai patokan kemuliaan mereka semuanya. Namun yang akan menjadi penentu kemuliaan pada masing-masing hambanya itu adalah ketakwaan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Kelurusan lahiriah dan batiniah mereka di dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa terhormatnya di dunia ini mereka-mereka yang dihormati oleh Allah Azza wa Jalla dengan iman dan takwa. Mari kita dengarkan. Rawal Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hubairah A'id bin Amr Al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah satu dari sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan. Beliau bercerita sebuah peristiwa. Setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, tidak akan saling serang-menyerang. Perjanjian Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Ja'a Abu Sufyan. Datanglah Abu Sufyan kepada Salman wa Suhaib wa Bilal. Mereka termasuk dari kalangan orang yang hidup kekurangan terkait dengan sisi duniawi. Di saat kemudian datang Abu Sufyan kepada mereka. Di saat itu Abu Sufyan dalam kondisi kafir kepada Allah. Mendatangi ketiga dan beberapa orang fi nafarin. Kata Abu Hubairah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita. Faqalu. Para sahabat tadi mengatakan, wallahi ma akhadat suyufullah unuqa aduwillahi ma'khadaha. Menyinggung Abu Sufyan di saat itu. Demi Allah, pedang-pedang Allah ini belum mengambil, belum berposisi untuk memenggal batang leher-leher mereka. Kata para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in tersebut. Wallahi demi Allah. Ma akhadat suyufullahi. Unuqa aduwillahi ma'khadaha. Pedang-pedang Allah ini belum mengambil peluang dan kesempatan untuk memenggal batang leher musuh-musuh Allah. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menyimak ucapan itu. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, atakulun li syaikhi Quraisyin wa sayyidihim. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, anda, kalian mengatakan seperti ini terhadap seorang yang sudah lanjut usia dari suku Quraisy dan termasuk pimpinan mereka. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu faja'a. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam. Fa akhbarahu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memberitahukan apa yang telah diucapkan oleh Salman, Suhaib, Bilal dan sekelompok dari sahabat di saat itu. Abu Bakar melaporkan hal itu kepada Nabi alaihi salat wassalam. Dengarkan ucapan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya Aba Bakrin, la'allaka aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, jangan-jangan ucapanmu ini telah mengundang marahnya mereka. Aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, jangan-jangan ucapanmu ini telah mengundang marahnya mereka. Salman, Suhaib, Bilal, dan sekelompok orang yang menyertai mereka. Ya Aba Bakr, la'allaka aghdabtahum. Jangan-jangan karena ucapan ini engkau telah menjadikan mereka marah. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kemudian mendengar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, fa in kunta aghdabtahum, faqad aghdabta rabbaka. Wahai Abu Bakar, jikalau engkau telah mengundang marahnya mereka, maka saya khawatir Allah marah kepadamu, atau engkau telah menjadikan Allah itu marah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la in kunta aghdabtahum, jikalau engkau telah menjadikan mereka marah, maka akan menyebabkan Allah Azza wa Jalla engkau menjadikan Allah itu marah. Mendengar kalimat yang besar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu segera melakukan sesuatu amalan dan pekerjaan, mendatangi mereka. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya ikhwata, a'aghdabtukum, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah menjadikan kalian marah? Apa kata mereka? La yaghfirullahu laka ya ukhayya. Tidak, kata mereka. Semoga Allah memaafkan engkau, wahai saudaraku. Ibadallah, satu pelajaran yang sangat berharga. Kedudukan mereka-mereka yang fakir dan miskin di sisi Allah Azza wa Jalla, dengan ketakwaan mereka, dengan keimanan mereka, dengan kelurusan mereka, ya ibadallah. Maka Allah Azza wa Jalla melalui Nabi-Nya alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada siapapun untuk jangan sampai kita mencela, mencerca, menghina, merendahkan karena mungkin dia orang fakir, atau mungkin dia orang miskin, atau mungkin dia tidak punya apa-apa. Engkau cela, engkau hinakan, engkau rendahkan dia. Maka ini adalah perkara yang sangat besar dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, kuntu fi nafarin, di saat saya berada dalam sittatu nafar, ada 6 orang disebutkan oleh Sa'ad ibn Waqqas. Saya, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, seseorang dari Bani Hudzail, di situ ada Bilal, dan 2 orang yang saya tidak mengenali keduanya, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian orang kafir Quraisy mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, lalu mengatakan, mereka mengatakan kepada beliau, tudni haula, apakah engkau mendekatkan mereka-mereka itu, sebuah pelecehan dan peremehan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa. Apa jawaban Allah, kata Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam lafaz yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, utrud ha'ula yala yajtari'una alaina. Muhammad, usir mereka agar mereka jangan berlaku lancang ke atas kami, kata para pembesar-pembesar kafir Quraisy itu. Sa'ad bin Abi Waqqas pun bercerita, fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa'a an yaqa'a fa haddatha nafsah. Lalu kemudian dengan ucapan itu, terjadi pada diri Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu ingin mengusir mereka, untuk menghormati para penggede-penggede tersebut, ingin mengusir orang-orang fakir dan orang-orang miskin tersebut. Ya ibadallah, di saat kemudian muncul hal itu dalam kisah ucapan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Allahu azza wa jalla fa anzalallah, lalu Allahu azza wa jalla menurunkan ayatnya, wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Allahu azza wa jalla menurunkan segala sebuah ayat untuk kemudian memberitahukan kepada Rasulnya, sekaligus melarang Rasulnya untuk memenuhi kemauan dan keinginan para penggede-penggede itu, dengan mengatakan, jangan engkau mengusir orang-orang yang berdoa di waktu malam, berhubungan baik dengan Allah Azza wa Jalla di waktu malam, di waktu sore, dan di waktu pagi, yang mereka menginginkan wajah-wajah Allah Azza wa Jalla. Faya ibadallah, bagaimanapun kedudukan seseorang yang dia adalah seorang Muslim, berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, engkau wajib untuk kemudian menghormatinya. Engkau harus menyayanginya. Engkau harus mengangkat martabatnya. Tidak boleh engkau rendahkan dan hinakan, atau memandang dia karena dia orang fakir, orang miskin, karena kemuliaan itu bukan di sana tempatnya. Karena posisi kemuliaan itu bukan disebabkan karena tuangan nikmat Allah yang Allah berikan kemudahan dan kelancaran padanya. Tidak ya ibadallah. Namun terkait dengan kebagusan hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla dalam takwahu, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sini kita memahami apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, fa amma al-yatimu fala taqhar wa amma as-sa'ili fala tanhar. Bagi mereka yang anak yatim, jangan sekali-kali engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang sa'ili, mungkin karena hajat dia harus meminta bantuan kepada engkau, apakah berbentuk hutang atau berbentuk barakallahu fikum, memang minta bantuan karena dia tidak bisa menjamin dirinya kalau dia berhutang, jangan sekali-kali engkau menghardiknya. Jangan sekali-kali engkau menghardiknya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan, maka termasuk di dalamnya engkau harus berlaku lembut, engkau harus berlaku baik, engkau harus berlaku penuh kasih dan sayang bagi mereka-mereka yang meminta bimbingan ilmu agama. Bagi mereka-mereka yang bertanya, mencari ilmu agama, maka kita harus benar-benar meluapkan kasih sayang dan cinta kepada mereka. Kita bantu, kita bahu mereka agar mereka berada dalam kelurusan, agar mereka terbimbing hidupnya. Banyak ujian dan cobaan. Oleh karena itu, di saat seseorang berbuat kebaikan kepada orang lain dan terus berupaya melakukan kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan nilai besar di dalam hidupnya ya ibadallah. Bagaimana jikalau pada barisan mereka-mereka yang menuntut ilmu itu ada masuk di dalamnya anak-anak yatim yang butuh kasih sayang, yang butuh perlindungan, yang butuh penjagaan, yang butuh segala-galanya, maka kita harus benar-benar meletakkan tuntunan agama di dalam mensikapi dan juga berperilaku bersama mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ya ibadallah, sekali lagi, jangan sampai seseorang melirik orang lain karena status duniawinya. Dia dekat di saat karena dia banyak berharap, lalu dia tinggalkan mereka-mereka yang mungkin menurut dia kurang dari segala-galanya, dari duniawinya, tidak bisa menutup harapan-harapan duniawinya, lalu dia tinggalkan saudaranya. Padahal dalam pandangan risalah, dia adalah orang-orang yang terbaik buat engkau. Dia adalah orang yang marah. Dia adalah orang yang tersinggung di saat engkau tidak berada di dalam kebaikan, atau kemungkinan akan menjurus kepada kekurangan dan kekeliruan. Dia sayang kepada engkau. Dia ingatkan engkau. Dia panggil engkau. Dia tegur engkau. Maka ini adalah sesungguhnya sebuah kebaikan dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sementara mereka-mereka yang menurut anda punya kemampuan dari sisi finansial, dia bisa membeli engkau, dia bisa menjadikan engkau orang yang berharap kepadanya, lalu engkau merunduk di hadapannya, lalu engkau mengikuti dia, lalu engkau mencari-cari dunia dari tangannya, betapa rendah dan hinanya engkau di saat Allah Azza wa Jalla memuliakan engkau dengan manhajnya, memuliakan engkau dengan kebenarannya. Maka jangan sekali-kali kita melelang dan menghargakan sesuatu nikmat yang besar ini dengan sesuatu yang bukan lambang kemuliaan dan keterhormatan seseorang. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Oleh karena itu, kalau saja kita tidak boleh berlaku meremehkan mereka, bagaimana lagi kalau engkau mencela, mencerca mereka-mereka yang meluruskan hidupnya di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu engkau menjadikan teman dekat orang-orang yang engkau sendiri ragu-ragu terhadap manhajnya, ragu-ragu terhadap akidahnya, ragu-ragu terhadap ilmunya, ragu-ragu terhadap segala perkara, engkau jadikan teman, maka ini adalah sesuatu yang sangat merugikan di dalam hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau saja memandang mereka dengan mata sebelah, tidak boleh. Bagaimana lagi kalau kemudian memunculkan celaan dan cercaan ya ibadallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: walladhina yu'dhuna almu'minina wal mu'mina bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtan wa ithman 'azima. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam kitab sucinya, orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, menyakiti kaum mukminat dengan sesuatu yang mereka tidak perbuat, mereka mengada-ngada memancing engkau untuk kemudian engkau mau berjalan bersama dia, direndahkan saudara engkau, dihinakan saudara engkau, dicela dan dicerca, maka di saat engkau menerima dengan tanpa engkau melihat dalil-dalil dan buktinya, barakallahu fikum, maka engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin. Maka jikalau engkau termasuk dalam orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, maka engkau telah, kata Allah Azza wa Jalla, mereka telah membawa kedustaan besar dan dosa yang besar. Saya tutup dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai sebuah peringatan dan lampu merah untuk jangan sampai kita berani terhadap orang-orang yang sedang meniti jalan hidupnya, memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya. Allahu azza wa jalla yaqulu inna Allah tabaraka wa ta'ala qal man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi, yang memerangi, di dalamnya yang menyakiti walinya, maka aku umumkan peperangan bersamanya, kata Allah Azza wa Jalla. Faya ibadallah, maka kita harus belajar di dalam hidup ini bahwa kita adalah manusia biasa, tempat kesalahan dan kekeliruan. Jangan sampai kita kemudian tersibukkan dengan aib-aib saudara kita, dengan tampak kita mau melakukan koreksian terhadap keaib-aib yang ada pada diri kita. Kalau engkau berlaku jujur di dalam hidup ini, apa yang kau tuduhkan kepada saudara engkau, apa yang engkau tempelkan terhadap saudara engkau, engkau akan barakallahu fikum melihat dan memandang, engkau akan berjatuhan padanya. Kita akan terjatuh di dalamnya, ya ibadallah. Kalau saja kekurangan itu, bahwa kita tidak boleh menjadi penyebab untuk merendahkan dan menghinakan mereka, bagaimana lagi kalau menjadi konsumsi barakallahu fikum setiap orang rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, mari kita belajar terhadap kekurangan diri-diri kita. Kita tutupi dan kita membantu saudara dan saudari kita untuk menutupi kekurangan yang ada pada diri mereka, dengan kita semangat menebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan memompa semangat setiap muslimin dan muslimat agar terus belajar, belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ikhlasan lillahi azza wa jalla, dengan memokuskan atau mendasarkan hidup mereka untuk selalu ikhlas di jalan Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang Allah Azza wa Jalla bukakan di dalam hidup ini, kita mencoba meniti jejak dan jalan ilmu, lalu kita berbenah dengan ilmu, menjadi sebuah nikmat sampai akhir hayat kita, ya ibadallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimis salat.